Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Wabifadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat. Wabitawfiqihi tatahakkukul maqasidu wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين رحمكم الله. Dengan kebijaksanaan dan kasih sayang, Allah menyuruh kita memperbanyak melakukan amal kebajikan dan menerangkan pahala dan hasilnya agar kita bersungguh-sungguh dalam mengamalkannya. Allah melarang kita berbuat maksiat dan menerangkan siksa dan akibatnya agar kita bersungguh-sungguh menjauhinya. Selain itu, Allah menerangkan kepada kita tentang surga dan berbagai kesenangan di dalamnya agar kita bersungguh-sungguh meraihnya. Dan Allah menerangkan pula tentang neraka dan berbagai siksa di dalamnya agar kita bersungguh-sungguh menjauhinya. Allah sengaja menerangkan surga dan segala kesenangannya, di samping neraka dan segala bentuk siksaannya, agar kita hidup di antara rasa takut dan harap. Maksudnya, agar kita tidak merasa aman dari siksa Allah dan tidak putus asa dari rahmat Allah. Seperti yang disebutkan di dalam firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina hum min 'adzabi rabbihim musyfiqun. Inna 'adzaba rabbihim ghairu ma'mun. Dan orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya, karena sesungguhnya azab Tuhan mereka, tidak dapat orang merasa aman dari kedatangannya. Ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Yang dimaksud perasaan takut kepada Allah adalah perasaan yang menghalangi seseorang dari segala perbuatan maksiat. Karena orang yang takut kepada Allah, maka ia akan menjauhi segala larangannya. Demikian pula seorang yang mengenal Allah, maka ia akan melaksanakan segala perintahnya dan ia selalu merasa takut akan siksa Allah dan berharap rahmatnya. Seperti yang disebutkan di dalam firman Allah, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Innalladhinahum min khasyati rabbihim musyfiqun. Walladhinahum bi ayati rabbihim yu'minun. Walladhinahum bi rabbihim la yushrikun. وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ. Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan azab Tuhan mereka, dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Tuhan mereka, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Tuhan mereka sesuatu apapun, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Mereka itu bersegera untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya. Suatu ketika, Aisyah radhiyallahu anha berkata, Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan firman Allah, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut. Apakah ia seorang yang berzina, minum khamr dan mencuri? Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, Wahai putri Abu Bakar, Tidak demikian yang dimaksud. Yang dimaksud sebenarnya adalah seorang yang berpuasa, sholat, bersedekah, dan ia merasa takut kalau amal-amal kebajikannya tidak diterima oleh Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketahuilah bahwa perasaan takut merupakan cambukan Allah yang menggiring hamba-hambanya untuk melazimi ilmu dan amal-amal soleh agar ia mencapai tingkat taqarrub yang paling dekat. Saudaraku, bagaimana seorang dapat bergembira dengan kehidupan padahal kubur dan kematian dan segala kesulitannya akan menghadang di depannya? Bagaimana seorang akan puas dengan hidupnya padahal ia akan masuk ke dalam kubur, akan berbaring di atas tanah, dikerumuni ulat dan cacing tanah? Jamaah Jumat rahimakumullah. Selain diwajibkan merasa takut dan waspada agar seorang mukmin menjauhi maksiat dan segera bertaubat kepada Allah, maka ia diwajibkan pula mengharap rahmat, ampunan, keutamaan, dan pemberian Allah. Jadi, dia harus berdiri di antara rasa takut dan harap. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha. 'Amalan shaliha wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal solih dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Mengharap rahmat Allah dapat mendorong seorang mukmin memperbanyak amal-amal kebajikannya, membelanjakan harta dan jiwanya di jalan Allah. Sebaliknya, rasa takut yang berlebihan tanpa disertai pengharapan dapat menimbulkan perasaan putus asa dari rahmat Allah. Demikian pula, seorang yang hanya berharap tanpa ada rasa takut kepada Allah, maka ia akan merasa aman dari makar Allah. Disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebuah hadis qudsi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman lewat lisan Rasul-Nya, "Demi keagungan dan kemuliaan-Ku, Aku tidak akan mengumpulkan dua perasaan takut dan dua perasaan aman pada diri hamba-Ku. Jika ia takut kepada-Ku di dunia, maka Aku akan memberinya keamanan di hari kiamat kelak. Tetapi jika ia merasa aman dari-Ku di dunia, maka Aku akan memberinya ketakutan di akhirat kelak." Jamaah Jumat rahimakumullah. Hendaklah kita selalu takut dan menaati Allah setiap waktu, karena berharap pahala dari Allah, dan tinggalkan segala perbuatan maksiat karena takut akan siksanya. Nasihatilah diri kita dengan berbagai kesulitan yang akan kita hadapi nanti di akhirat. Perhitungkanlah dosa-dosa kita dan jadikan takwa sebagai pelindung dari murka dan siksa Allah. Alangkah ruginya orang yang menyibukkan dirinya dengan urusan dunia dan segala kesenangannya sehingga lupa urusan akhiratnya. Dan alangkah bahagianya orang yang menjadikan takwa sebagai modalnya dan menjadikan Allah sebagai pengawasnya, sehingga di akhirat ia memperoleh keberuntungan yang besar. Inna ahsanal kalam, kalamullahil malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala, yaqulu wa biqawlihi yahtadil muhtadun. Wa idha quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنذر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsih wa sanna bi malaikatihi bi qudsih. Wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin. Waradallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'i tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Waradu 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izz al islam wal muslimin wa adhill al syirka wal musyrikin wa ansur 'ibadaka al muwahhidiyah wa ansur man nasara ad din wa khdhul man khadhala al muslimin wa dammir a'da' ad din wa li kalimatika ila yaumiddin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. Mm-hmm.